وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين معاشر المسلمين معاشر المسلمات ومعاشر طلاب رحماني ورحمكم الله جميعا Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya kajian kitab kita malam ini mengkaji kitab yang bisa membuat semangat seorang penuntut ilmu kembali lahir untuk berjuang mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di awal pembahasan ini telah Ustaz katakan bahwasanya adab-adab talibul ilmi ini bukan terkhusus hanya untuk santri saja, akan tetapi termasuk video-video media sosial agar nanti ke depannya mudah mendapatkan pekerjaan dan harta dunia, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita ulangi kembali, ada penuntut ilmu yang ketiga adalah menggunakan masa mudanya, masa syababnya, dan sisa-sisa umur yang Allah berikan untuknya mendalami atau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyak seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu apa tadi kita katakan, an yubadira syababahu, hendaknya dia bergegas menggunakan masa mudanya dan memaksimalkan sisa-sisa umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ila tahsil, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita semua nih, apalagi antum sebagai santri sekarang, ini masa-masa emas. Masa-masa emas untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Maka Syekh mengatakan, li'anna al-fikra fis-sighar aqwa. Karena pemikiran anak-anak yang kecil, ataupun ketika kita masih muda itu biasanya lebih kuat. Biasanya lebih kuat. Makanya anak-anak kecil itu, ya, yang sudah berakal, yang sudah bisa menentukan, ya, mana abinya, mana uminya, atau yang sudah mulai bisa bicara, ajarkan yang baik-baik, akan langsung cepat nangkap. Kenapa? Karena fikiran anak-anak kecil, kita yang masih muda ini masih kuat pemahamannya. Masih kuat untuk menerima hafalan. Maka gunakan masa-masa emas kita sekarang untuk sebanyak-banyaknya mendalami agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan guru-guru kita. Kemudian beliau mengatakan, seseorang anak laki-laki ataupun perempuan yang belum balig. Yang belum balig. Ini biasanya akalnya masih bersih. Tidak terkontaminasi dengan maksiat dan dengan urusan-urusan dunia. Makanya apa kata? Ya. Para ulama mengatakan, ya, anak-anak kecil itu kalau ingin cepat mendapatkan ilmu, maka mereka lebih dominan untuk menghafalnya. Dibacakan itu kemudian dihafalkan. Seperti antum-antum sekarang nih, ya, santri-santri sekarang, itu antum biasanya lebih kuat untuk menghafal daripada memahami. Memahami itu biasanya orang-orang yang sudah mulai beranjak dewasa. Maka itu lebih mudah dia memahami daripada menghafal. Lebih mudah dia memahami daripada menghafal. Makanya di masa-masa antum pesantren sekarang ini SMP, SMA, banyak-banyak menghafal. Karena nanti kalau sudah mulai kuliah, menghafal itu agak sulit rasanya. Apa yang lebih mudah? Memahami. Memahami. Makanya ketika Ustaz atau kami kuliah dulu, ya, rata-rata kami ketika kuliah, itu pelajarannya kitabnya setebal-tebal ini. Bahkan ada dua kitab seperti ini. Itu kapan kami selesaikan? Satu hari, satu malam. Satu hari, satu malam, setebal ini atau dua kali ini, itu bisa kita selesaikan. Antum bisa? Tidak bisa. Kok bisa? Kau tidak bisa, Ustaz? Yang antum hafal, yang tidak bisa. Kok bisa diselesaikan setebal ini satu hari, satu malam? Dibaca, difahami. Dibaca, langsung difahami. Jadi kalau masa-masa antum seperti anak-anak santri sekarang, itu cocoknya lebih kurang untuk menghafal. Maka jangan sia-siakan waktu kita, ya, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, kita lihat anak-anak nih, makanya banyak orang tua yang mengeluhkan kepada ustaz, anak-anak ini, kalau bicaranya kasar, Ustaz. Bicaranya kasar. Kami tidak pernah mengajarkan itu. Naam, lihat temannya di luar siapa? Itu kalau di luar itu semua kebun binatang disebut hafal sama anak itu. Hah? Di rumah misalnya orang tua menyebutkan apa? Dia sebutkan semua yang ada di kebun binatang itu anak hafal itu. Makanya para ulama mengatakan masih kecil, ketika masih muda banyak-banyak untuk menghafal. Banyak untuk menghafal. Gunakan waktu-waktu itu untuk menghafal Al-Quranul Karim. Menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Menghafal apalagi mufrad-mufrad bahasa Arab. Gunakan itu. Kalau tidak antum gunakan di masa muda seperti sekarang, masih mondok-mondok seperti ini, tidak antum gunakan semaksimal mungkin, demi Allah, ketika antum kuliah akan nyesal. Apalagi sudah tamat kuliah nantinya. Kenapa? Sudah sulit untuk menghafal. Tidak masih dini seperti sekarang, masih muda, gunakan waktu antum untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Dan murojaah sebanyak-banyaknya. Kalau antum ingin bertanya Ustaz gimana dulu dengan teman-teman yang lainnya, ya kami seperti itu. Hafal sebanyak-banyak yang sudah macam ini umur, dah. Ngafal sulitnya minta ampun tuh. Hafal ayat 1, masuk ayat kedua, ayat 1 hilang. Ayat 1, 2 hafal, masuk ayat ketiga, 1, 2, 3 hilang. Ginilah modelnya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kok bisa seperti itu orang-orang yang sudah dewasa? Tapi kalau macam antum-antum sekarang yang tidak disibukkan dengan segala sesuatu, mudah untuk menghafal. Ustaz, ana dah coba menghafal, tapi tak bisa. Maka lihat hati antum. Ikhlas atau tidak menghafalnya. Maka cek lagi hati itu ketika masuk pesantren. Mau ngapain antum ke sini? Dan teruslah berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wal mar'u akhla fihi minasyawaghil wal qawati'. Ini dia penyebabnya. Kenapa yang masih kecil itu lebih cepat nangkap untuk menghafal? Karena belum tersibukkan dengan urusan dunia. Belum tersibukkan dengan urusan dunia. Makanya anak-anak ustaz sekarang yang ada di depan ustaz semua ini, antum belum disibukkan dengan urusan dunia. Antum tidak disuruh kerja, ada disuruh kerja sini? Ada. Tidak ada, ya? Tidak ada disuruh kerja antum. Tidak ada disuruh cari uang di sini. Tidak ada. Tidak ada antum disuruh pergi keluar pagi, pulang sore hari untuk cari duit. Antum tidak pernah disuruh oleh orang tua antum menafkahi istri. Antum belum menikah. Tidak ada disuruh untuk menafkahi anak. Gimana cara punya anak? Nikah juga belum. Antum juga tidak pernah disuruh oleh orang tua antum ketika masuk pondok ini cari duitnya untuk bapak dan ibu di rumah. Tidak. Apa yang mereka suruh di sini? Hah? Turu. Apa arti turu? Tidur. Faham antum tidur ya? Tidak tidur yang disuruh oleh orang tua antum di sini. Belajar. Makanya sebelum datang waktu-waktu seperti ustaz dengan bapak-bapak yang lainnya dah sibuk nih. Sibuk mereka. Makanya pernah saya contohkan. Kalau ada proyek besar, tembus puluhan juta, dengan kajian ini pusing mikir nih. Mana yang mereka beli ini? Isi sekali proyeknya besar nih. Kalau kajian sekali sepekan bisalah. Akhirnya apa? Pusing tuh. Satu harian mikir tuh. Apa yang mau dipilih nih? Antum tidak ada yang antum pilih. Tinggal duduk santai, terima pelajaran. Hafal itu dan catat. Maka maksimalkan masa-masamu muda. Maksimalkan itu. Apa alasannya? Syekh mengatakan, akhla fihi minasyawagil wal qawati'. Karena antum belum disibukkan dengan apa-apa. Beda dengan orang-orang dulu. Beda dengan orang-orang dulu. Dahulu. Kalau dulu mereka masuk pondok sambil kerja di dalam. Kalau tidak percaya antum, kalau ada ustaz-ustaz pekan baru, ya, tanya dia, ustaz, antum di pondok ngapain ustaz? Maka jawaban dia apa? Belajar plus kerja. Kalau antum tanya ustaz, di pondok dulu, ustaz, apakah antum menghafal dan belajar saja atau apa ustaz? Maka ustaz mengatakan, kami ketika di pondok dulu, belajar menghafal plus kerja. Plus kerja. Ustaz, kami juga kerja ustaz. Apa? Apa? Nyapu masjid. Nggak, itu piket itu. Nggak kerja itu. Hah? Oh, kami bersihkan kamar mandi ustaz. Ya, jatah antum piket sekali sepekan. Kami ketika di pesantren enggak. Kalau sudah ada jadwal yang kosong, datang ustaz keliling. Man mutarris. Siapa gurunya? Kosong ustaz. Ya Allah. Ghairu albas, al-libas. Ganti bagian. Ngapa? Kerja. Apa kerjanya? Ini muntana. Antum tahu nih, masjid nih. Macam itu saya kerja. Sambil belajar. Kadang kami kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Santri. Dari dini, dia telah semangat untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masih muda, tidak dibebankan dia urusan-urusan yang lainnya, kecuali untuk belajar saja. Dan dia maksimalkan waktunya untuk itu. Maka seolah-olah dia telah menancapkan ilmu di dalam hatinya sekuat-kuatnya. Dan tidak akan pernah hilang lagi. Maka sekali lagi Ustaz katakan khususnya kepada para santri, maksimalkan waktu antum. Kapan? Khususnya ketika berada di pondok. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang. Orang zaman sekarang tak punya sahib, tak punya teman, tak masalah. Tak masalah bagi dia. Biarlah jadi dia anak rumahan. Dengan syarat apa? Ada HP. Tak masalah tak punya teman dia. Jadi anak rumahan pun tak masalah kata orang. Yang jelas ada apa? HP. Di HP 500 temannya. Hah? Makanya khususnya zaman kita sekarang. Maka Ustaz benar-benar tekankan kepada diri Ustaz sendiri dan antum semuanya. Terkhusus para santri. Maksimalkan waktu antum ketika berada di sini. Kalau antum lihat, setiap harinya kerjaan antum apa? Ada yang cari duit di sini? Tak ada kan? Tak ada. Apa kerjanya? Ngafal Quran, masuk kelas, belajar fikih, belajar hadis, belajar bahasa Arab. Maka maksimalkan waktu itu untuk itu semuanya. Tak usah mikir yang lainnya. Lagi belajar mikir besok anak kerja apa yang itu tak urusan antum itu. Lagi-lagi enak-enak menghafal. Kalau anak ngapal banyak-banyak mesin, apa manfaat nanti dunia ya? Ketika anak nanti sudah tamat sekolah, apa yang anak dapatkan nanti? Itu tidak urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang mengatur. Biar Allah yang mengatur urusan dunia kita. Kita teruslah berjalan. Apalagi masih muda. Apalagi seorang santri. Berjalanlah di jalanmu. Untuk memaksimalkan waktu menghafal Al-Quran, menghafal bahasa Arab, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal ilmu-ilmu yang telah antum pelajari. Karena kalau ilmu itu tidak antum hafalkan, cuma tinggal di buku saja, layanfa, tidak ada guna ya. Apa kata para ulama? Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu letaknya dalam hati. Ketika ilmu itu tertancap dalam hati, la fi sutur, bukan hanya di tulisan saja. Bukan hanya di tulisan saja. Makanya para ulama sepakat. Kalau ingin mantap dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, sering-sering murojaah. Murojaah. Ini harus sering. Kita mungkin menghafal 2 kali, 3 kali. Murojaah lebih daripada itu dalam 1 hari. Ini harus. Agar apa? Hatta yatarassakhal ilm. Sampai ilmu itu benar-benar menancap pada diri kita. Bukan hanya dalam pikiran kita. Makanya apa kaidahnya? Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu letaknya yang apa? Di dalam hati kita. Bukan hanya di dalam tulisan. Bukan berarti nulis apa yang disampaikan oleh gurunya tak penting. Nulis itu penting. Kalau antum belum nulis, itu mustami' namanya. Apa namanya? Mustami'. Apa arti mustami'? Pendengar setia. Tapi kalau sudah nulis, baru talibul ilmi. Ini beda talibul ilmi dengan mustami'. Tapi tetap belajar juga namanya. Tetap dapat keutamaan. Tapi berbeda keutamaan orang-orang yang menulis. Menulis apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika antum telah tulis itu, hafalkan dia. Hafalkan dia. Ada sebuah kisah. Dari seorang ustaz senior, cuman beliau telah meninggal dunia. InsyaAllah semua antum kenal namanya. Pernah dengar nama Ustaz Armin Halim Naro? Pernah? Rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau meninggal masih muda, umur 32 tahun atau 33. Al-Quran pun dia hafal. Itu bisa. Sampai-sampai beliau itu jatuh dari kursi. Ya, kadang-kadang santri itu kan macam-macam tempat ngafalnya. Kadang-kadang di atas tembok pun ngafal dia. Ya. Jadi beliau ketika itu duduk-duduk sambil ngafal, jatuh ke belakang. Hampir pingsan. Tapi alhamdulillah dalam ceritanya yang Ustaz dapatkan, bisa menghafalkan semasa menjadi santri, Kamus Mahmud Yunus, beliau hafalkan itu. Dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau kita insya Allah hafal juga Ustaz, tapi luar kepala. Luar kepala. Luar kepala berarti tak hafal dia. Kapan beliau menghafalnya? Masa tua enggak? Ketika masih menjadi santri. Makanya Ustaz pribadi masih menyesal nih. Kurang hafal. Kurang menghafal. Makanya menyesal luar biasa. Tapi insyaAllah ta'ala tetap harus dihafalkan apa yang harus kita hafalkan. Kemudian apa kata beliau? فَإِنَّ أَشَدَّ النَّقْشِ ثُبُوتًا هُوَ مَا يَكُونُ عَلَى الْأَحْجَارِ فِي الْجِبَارِ وَالْغَيْرِهَا. Kalau kita ingin mengukir sesuatu, kalau kemudian ukiran kita itu ingin dilihat lebih lama lagi, di mana harus kita ukir dia? Di batu. Kalau aku antum ukir di tanah, datang hujan itu habis. Hah? Antum ukir di atas air. Bisa nulis atas air. Alif. Sampai bawah dah hilang di atas. Beginilah perumpamaan orang-orang yang sudah tua belajar untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal bahasa Arab. Sulitnya minta ampun. Dan ini banyak terjadi. Banyak oleh ya bapak-bapak kita menyampaikan ke Ustaz, kami bertahun-tahun belajar bahasa Arab, Ustaz. Bahkan gurunya lebih banyak pada antum lagi. Gurunya macam-macam tuh. Ustaz Fulan. Tak selesai sama Ustaz Fulan, berhenti, kemudian lanjut ke Ustaz Fulan. Lanjut ke Ustaz Fulan. Sampai sekarang tak bisa-bisa bahasa Arab. Kenapa? Sudah sulit untuk memahami. Maka maksimalkan waktu ketika masih muda untuk menghafal Al-Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, pelajaran yang lainnya sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pergi belajar ke Imam Malik. Kalau tidak salah Ustaz, umur 11 atau 12 tahun. Itu udah tua atau masih muda tuh? Antum berapa umurnya? Ada yang 12? 12 kelas berapa? Kelas 1? Nah, seumuran-seumuran antum. Imam Syafi'i rahimahullah belajar ke Imam Malik seumuran-seumuran antum. Apa syarat di Imam Malik? Syaratnya adalah engkau baca kitab saya dulu, Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik itu tipis. Ini tebalnya. Kamu baca dulu. Setelah selesai kamu baca, baru datang ke sini. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Wahai Imam, Muwatta Imam Malik sudah ada di sini saya. Sudah ada di dalam kepala. Kepala saya. Berapa umurnya? 11 atau 12 tahun. Setebal ini yang dihafal. Imam Malik kaget. Ingin benar-benar meyakini benar atau tidak. Disuruh baca. Dia baca semuanya. Minta ampun Imam Malik. Sudah, selesai. Berarti benar engkau menghafal Muwatta. Tebal. Bisa dihafalkan. Menghafal Al-Quran Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala umur 7 tahun. Boleh hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun pun tak hafal-hafal. Ini beda kita dengan para ulama. Semangat kita kurang. Tapi insyaAllah ta'ala, setelah kita belajar bagaimana adab-adab penuntut ilmu ini, semangat kita akan bertambah. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan kerjaan kita pada azan nantinya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan kembali, faman badara talab al-ilmi fi sinni sigari thabat al-ilmu fil qalbi. Apa kata beliau? Maka siapa saja yang bersegera menuntut ilmu agama Allah di umur-umur belia, maka ya thabatal ilmu fi qalbi, ilmu itu akan lebih kokoh menancap di dalam hatinya. Ya, dan ini sudah kebiasaan orang-orang dulu sampai zaman sekarang. Ya, itu kalau antum pergi ke Arab, di mana saja, mau Arab Saudi, mau Mesir, mau Sudan dan yang lainnya, itu antum akan mendapatkan kebanyakan orang tua mereka yang muslim dan muslimah, anaknya masih kecil, umur 5 tahun, umur 6 tahun, itu biasanya mereka antarkan ke kutab. Apa arti kutab? Kutab itu biasanya tempat muhafiz, tempat orang menghafal Al-Quran. Itu sejak kecil-kecil diantarkan ke sana. Ya? Bahkan kami pribadi ketika di Mesir, melihat anak-anak kecil itu bareng dengan kami, kami yang sudah tua-tua macam ini, lebih tua pada mereka, bareng dengan mereka menyetor hafalan. Masih kecil-kecil. Umur 7 tahun, umur 8 tahun. Diantarkan sama orang tuanya. Ya. Kalau antum lihat bagaimana pendidikan mereka, oh, luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa dibawa ke sini. Tidak bisa dibawa ke sini. Mau tahu antum gimana didikan mereka? Saya ceritakan ya. Ketika kami menyetor hafalan dengan seorang syekh, maka ada anak itu, dia menyetor hafalan tapi salah-salah. Tidak dapat juga, tidak dapat juga apa yang dilakukan oleh syekh. Kayu itu di tangan. Ya, itu anak-anak itu dipukul itu. Dipukul. Ada yang nangis. Apa kata orang tuanya? Balik lagi katanya. Balik kaum? Kembali. Ini didikan mereka. Hah? Makanya sejak kecil mereka banyak diantarkan untuk menghafal. Maka jangan antum coba-coba untuk memahami sesuatu pelajaran, tapi sering-seringlah dihafal, ya, karena inilah masa-masanya. Kemudian beliau mengatakan, kama anna syaba fi mubtada'i amrihi la yakunu mashghulan bi umurin qati'atin wala mani'atin tu'iquhu an talabil ilmi. Maka begitulah seorang pemuda, ya, kapan seseorang dikatakan syab, dikatakan pemuda, kapan dikatakannya pemuda sebagai? Kapan? Ketika dia sudah balik, ya, karena ditanya, ya, tentang masa muda. Apa kata beliau ketika ditanya tentang masa muda? Ya, masa muda itu dimulai dari balik sampai umur 40 tahun. Ya, jadi umur 40 tahun itu masih muda dikatakan, puber yang kedua. Walaupun sebagian ulama mengatakan sampai umur 50 tahun. Ya. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang para pemuda? Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku memperumpamakan para pemuda itu melainkan seperti buah baju yang ada di pergelangan baju kemudian dia langsung jatuh. Kenapa? Saking cepatnya jatuh buah baju tersebut. Begitu juga para pemuda. Para pemuda, apalagi yang baru-baru puberitas, baru mengenal dunia-dunia luar, baru mengenal kenikmatan dunia yang di luar, masa-masa puber tuh, itu cepat jatuhnya itu. Itu cepat terjatuh. Maka berhati-hati antum semuanya. Terkhusus santri-santri ustaz yang mulai-mulai puber. Ini masa-masa yang sangat luar biasa. Masa-masa menentukan. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah memperumpamakan masa-masa ini adalah seperti buah baju yang terletak di ujung baju. Kemudian dia terjatuh begitu cepat dan tersebar kemana-mana. Begitulah beliau rahimahullahu ta'ala memperumpamakan masa muda. Ya. Aili sur'atin sirafi wa dhihabi. Ini dia maknanya. Karena buah baju yang taruh di ujung, jatuh, dia cepat pergi kemana? Begitu juga seorang pemuda. Apalagi di masa-masa puber. Seperti santri-santri ustaz sekarang. Antum kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, kelas 1 SMA. Itu masa-masa puber yang luar biasa. Maka disitulah hati antum akan digoncang. Dengan kehidupan-kehidupan dunia di luar sana. Ini harus betul-betul antum tekankan. Ya. Karena di masa muda kalau sudah salah langkah, siap-siap di masa muda akan merasakan akibatnya. Makanya masa tua antum nanti tergantung masa mudanya bagaimana. Kalau antum bermalas-malasan di masa muda, tertipu dengan urusan dunia, maka begitu pula lah insyaallah ta'ala biasanya di masa tua. Maka maksimalkan. Di masa-masa muda, jangan tergoda dengan hawa nafsu. Kan kita telah pelajari, ya, telah mempelajari di antara bentuk penyebab hati seseorang itu kotor apa? Apa dia? Syahwat. Syahwat. Nah, makanya banyak rata-rata santri itu kalau sudah mulai puber goyah dia. Apalagi kalau disuruh libur pulang, lihat teman sejawatnya. Lihat teman seperjuangan di SD dulu. Masya Allah. Enaknya tuh nongkrong di jalan. Enak tuh nongkrong di warung. Enak ngetrek pakai motor tuh. Enak main sana sini. Apalagi bisa pergi pagi pulang malam. Nah ini adalah tipu daya dan muslihat syaitan. Yang syaitan berikan khususnya untuk para-para pemuda. Apalagi yang baru-baru puber. Ini Ustaz tekankan kepada antum semuanya. Rata-rata pondok pesantren, anak-anak yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mereka goyah di masa ini. Banyak yang goyah di masa ini. Banyak yang datang kepada orang tuanya, umi, abi, anak nampaknya mau pelajari sekolah umum sajalah. Anak nampaknya mau sekolah ini sajalah. Tak mau lagi belajar agama di masa-masa itu. Namun lihat bagaimana syaitan membuat itu sangat indah. Namun ketika antum sudah di luar, setahun, dua tahun, atau ketika antum nyesal. Ngapalah saya pindah dulu? Ngapa saya tak belajar agama dulu? Ngapa saya tidak mendalami Al-Quran dulu? Dan itu akan terjadi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertipu di masa mudanya. Maka maksimalkan waktu antum di masa muda. Jangan sampai tertipu dengan kelezatan dunia. Karena kelezatan dunia adalah sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya ketika sebelumnya kita belajar, orang yang berakal, apa kata Syekh Shalih Utsaimin? Apa nasihat beliau? Orang yang berakal mana yang dia pilih? Kehidupan yang sementara atau kehidupan yang kekal? Yang kekal. Maka jangan sampai karena syahwat masa muda, karena puber yang ada, ialah timbul urusan nantilah, besoklah. Ini tipu daya syaitan. Ini tipu daya syaitan. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi setiap penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Oh nanti sajalah. Oh nanti saya akan ini. Saya akan ini. Hah? Padahal dia bisa menghafal sekarang. Apa kata dia? Oh besok sajalah. Atau di malam harinya, waktu dia sudah kosong nih, bisa menghafal Al-Quran. Oh besok subuh sajalah. Akhirnya besok apa? Kata syaitan. Diberikan hembusan taswif tadi lagi. Apalagi dikatakan, nanti sajalah di halaqah kedua. Sudah sampai halaqah kedua, kan masih ada halaqah ketiga. Akhirnya tadinya nyetur apa? Hafalan. Itu tipu daya syaitan. Ketika kita sering mengatakan nanti akan besoklah, itu tipu daya syaitan. Jangan sampai ada itu pada diri kita. Makanya, ya, dikatakan di dalam sebuah, ya, kata-kata mutiara, la tuakhir amalaka ilal ghad. Jangan engkau akhirkan pekerjaanmu sampai besok. Maknanya adalah apa? Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan ditunda besok. Kalau antum tunda besok, tidak akan antum kerjakan. Dan ini banyak terbukti. Makanya para santri, ketika ingin menghafal Al-Quran, sekarang saya menghafal, langsung hafal. Jangan katakan, oh nanti sajalah. Lihatlah kalau nanti itu. Tidak akan ngafal dia itu. Dan ini terjadi. Maka apa kata beliau? Wala yaghtar bitaswif. Jangan tertipu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oh Ustaz, kapan antum mau ngafal ini Ustaz? Oh nanti sore Ustaz, ana akan ngafal ini Ustaz. Padahal waktu dia siang banyak kosong. Waktu guru tak masuk banyak kosong. Oh nanti sore ana ngafal. Tidak ada cerita itu. Hah? Ketika dia mau ngafal datang teman. Gimana? Ini lumayan sore nih main bola nih. Tinggal kurang uya juga ya. Main bola dulu lah. Nanti malam kan ada waktu. Eh malam. Sudah nguap-nguap semua tuh. Kapalan tidur nih. Kapalan tidur. Kapalan tidur. Nantilah. Sebelum tidur anak ingin coba-coba baca dulu. Hah? Sampai tempat tidur enggak. Main rupanya sama teman. Besok aja di akhirnya. Sampai subuh. Hah? Tak jadi lagi ngafal. Dan ini terjadi. Apa penyebabnya? Mengundur pekerjaan. Tertipu dengan kalimat saufa. Saya akan. Bukan berarti planning kita tidak ada. Harus ada. Saya ke depannya harus seperti ini. Ke depannya harus seperti ini. Tapi yang kita inginkan adalah bukti. Maka jangan antum sampai tertipu dengan kalimat besok, nanti, akan. Jangan sampai tertipu dengan kalimat-kalimat ini. Kenapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِنَّ سَوْفَ جُنْدٌ مِنْ جُنُدِ الشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ. Sebagian salaf mengatakan, kalimat-kalimat akan, besoklah, nantilah, itu adalah salah satu di antara tentara-tentaranya syaitan. Yang dapat membuat kita tidak jadi mengerjakan. Memahami bisa. Maksimalkan itu waktu. Ada waktu kosong, maksimalkan dengan baik. Jangan maksimalkan, wah, ini siapa gurunya? Ustaz pulang, Ustaz. Lagi sakit, Alhamdulillah. Ustaz sakit, Alhamdulillah, kata dia. Kok Alhamdulillah? Lumayan, Ustaz. Mimpi tadi malam belum selesai. Jangan itu digunakan. Faragha qabla syughli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan masa-masa emas itu. Waktu kosongmu gunakan maksimal mungkin. gunakan untuk ketika kita belum nyetor nih di halaqah tadi. Hafalkan itu. Jangan pede. Udah belum nyetor, pede lagi tidur-tiduran. Ini musibah. Penuntut ilmu tidak pantas untuk melakukan itu. Ini musibah baginya. Kenapa? Nanti kita akan belajar lagi. Ya. Adab yang keempat nanti. Ya. Lebih luar biasa lagi. Ya. Di antaranya adalah. La yunalul ilmi birahatil jasad. La yunalul ilmi birahatil jasad. Ilmu itu tak akan pernah didapat dengan santai. Antum tidur. Tiba-tiba pintar. Tak ada ceritanya. Antum tidur-tiduran. Main-main. Pergi jajan sana-sini. Olahraga. Kemudian tiba-tiba selesai 30 juz Ustaz. Ana mau tasmi. Tak ada ceritanya. Ya. Tidak ada cerita. Ceritanya. Antum contohkan pada diri sendiri saja. Ya. Ketika antum baru lahir, hafal enggak Al-Fatihah? Ada yang hafal Al-Fatihah? Baru lahir langsung mengatakan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ada? Enggak. Kok bisa hafal? Dihafal? Dihafalkan. Begitu juga semuanya. Maka gunakan waktu kosong itu, ya, ketika guru tidak datang, gunakan dengan baik. Jangan gunakan untuk nyamuk mimpi tadi malam. Itu siang atau sore nanti bisa lah. Ya. Maka maksimalkan itu. Ini nasihat Ustaz benar-benar. Ya. Makanya Ustaz berharap ke depannya, ya, seluruh penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, di pondok manapun, ketika mendapatkan waktu yang kosong, maksimalkan itu. Maksimalkan. Lihat jam. Jam masuk masjid jam 6. Sekarang jam 5 baru. Santailah dulu. Jam 6 kurang 5. Masih ada 5 menit. Lumayan. Jarang ngapain. Waktunya tidur. Enggak. Waktunya menulis buku. Makanya fatwa Ibnu Taimiyah 21 jilid selesai di penjara. Pakai komus. Enggak. Apa yang ada dalam otaknya? Begitu mereka. Ketika Ibnu Taimiyah di penjara. Terus apa kata murid-muridnya? Guru tak datang. Ibnu wa ta'ala. Ya. Semoga insyaAllah santai-santai Ustaz tambah semangat lagi untuk menghafal. Ya. Menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala sawfa min syu'a'i iblis. Ibnu Jauzi lebih keras lagi. Apa kata beliau? Kalimat sawfa akan saya kerjakan nanti. Besok saya kerjakan. Nantilah saya kerjakan. Apa kata Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih? Ya, beliau mengatakan syu'a'u iblis itu adalah cahaya dari iblis. Lihat. Ya. Jadi iblis itu mainnya halus dengan bala tentaranya. Mainnya halus. Dengan antum bermalas-malasan itu sudah cahaya dari iblis yang dia datangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ay min asyi'atihi allati yabharu biha al-anzar wa yaslubu biha al-uqul fa yastawli biha 'ala an-nas fa innahum yusawwifuna wa ya'khirun wa yu'ammilun hatta yufaja'una bima yamna'uhum wa yahulu bainahum wa baina ma yashtahun. Ibnu Jauzi al-Jauziyyah rahimatullahi alaih, beliau mengatakan, ya, maka kalimat-kalimat sawfa, ya, di antara bala tentaranya iblis itu, ya, akan membuat penuntut ilmu terlena. Akan membuat penuntut ilmu terlena. Dan ini pasti. Dan ini banyak terjadi di kalangan thalibul ilm. Yang harusnya dia waktu kosong itu bisa dia ngafalnya. Bisa dia murojaah. Kemudian dia katakan apa? Nantilah ana murojaah. Ketika sore. Di waktu sore. Dia akan terlena dengan kehidupan sorenya. Waktunya apa? Waktunya nyuci. Hah? Waktunya istirahat dari belajar. Tahiyah belajar tanda pula itu. Hah? Waktunya olahraga. Waktunya bela diri. Sudah habis sudah. Makanya ketika kita berniat kerjakan ketika itu. Kenapa? Dengan kalimat saufa akan besoklah. Itu akan membuat seseorang terlena. Maka jangan sampai terlena dengan kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan apa? Membuat akal kita itu pergi kemana-mana. Ya awalnya fokus ingin ngafal. Akhirnya tak jadi. Dan ini terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Beliau mengatakan, ketika iblis dan bara tentaranya membisikkan ke telinga kita, besok sajalah dikerjakan, nanti sajalah dikerjakan, akan saya kerjakan, hatta yufaja'un, nanti tiba-tiba antum akan kaget, akan kaget, astagfirullah, udah datang pula waktu untuk nyetor hafalan, anda belum setor lagi, hafal pun belum, waktu udah habis dari kemarin, kosong begitu saja, dan ini banyak terjadi. Apa contohnya? Contoh. Ya. Disuruh setor hafalan untuk besok. Padahal malam banyak waktu kosong yang bisa dia menghafal. Apa kata dia? Besoklah. Akhirnya lupa. Tiba-tiba guru mengatakan, siapa yang hafal pelajaran kemarin? Diam semuanya. Kaget. Ada hafalan ya. Lihat. Kok bisa seperti itu? Baik, karena hari hujan, suaranya tidak dengar ya, tidak dengar. InsyaAllah ta'ala, mungkin kita lanjutkan kajian kita pada pekan berikutnya, InsyaAllah ta'ala. Ya. Yang jelas poinnya antum sudah tahu, ya. Jangan diundur-undur pekerjaan. Ya. Selagi bisa waktunya sekarang kerjakan. Waktunya kosong maksimalkan. Murojaah pelajaran, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal bahasa Arab, karena antum tidak akan pernah berilmu kalau dengan santai, ya, kalau dengan santai. Taib, ma'asyiratullah, al-muslimin wal-muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, qadarullah, karena hujan lebat ya, sulit bagi ustaz untuk teriak-teriak. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته